Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Tauhid, masuk pada bab yang terakhir, bab yang ke-67, bab yang terakhir dari kitab Tauhid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: Babu qawlillahi ta'ala: Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Mereka, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit seluruhnya digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Bab penjelasan tentang firman Allah: Wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka, orang-orang musyrikin, tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit seluruhnya digulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Surat Az-Zumar ayat ke-67. Baik. Inilah bab terakhir dari kitab Tauhid, bab yang ke-67, menjelaskan kepada kita tentang keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan menyekutukan Allah adalah penghinaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, peremehan dan perendahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun seorang mengaku muslim, mengaku beriman, mengaku bertauhid, tetapi dia menyekutukan Allah, maka dia bukanlah orang yang mengagungkan Allah, tetapi orang yang merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan mengesakannya dalam ibadah. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dalam tauhidur rububiyah, dalam uluhiyah, maupun di dalam al-asma was sifat. Iya. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat kaum musyrikin dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut itu bertentangan dengan sifat keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau benar-benar mereka mengagungkan Allah, memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mestinya mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Maka ketika seorang menyekutukan Allah, Allah menegaskan dia tidak mengagungkan Allah, dia tidak memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya, ya, sebagaimana keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini adalah celaan dan peringatan dari bahaya perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala dan merendahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kenapa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Merendahkan zat yang paling besar, meremehkan zat yang paling agung, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Demikian pula Nabi SAW mengingatkan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain, menyekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Juga Nabi SAW bersabda ketika beliau ditanya tentang dosa yang paling besar, beliau menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau jadikan tandingan bagi Allah, sekutu bagi Allah, padahal dia yang telah menciptakanmu. Ya. Ini salah satu sebab mengapa kesyirikan itu dikatakan dosa yang paling besar. Dosa yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang menyekutukan Allah mengandung peremehan, perendahan, dan penghinaan terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka tidak memuliakan dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Taib. Dan dalam ayat ini dikatakan, bumi seluruhnya, demikian pula langit, itu dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan langit-langit digulung, menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus meyakini demikian, bahwasanya itu pasti akan terjadi. Ya. Tidak boleh kita tahrif, ya, simpangkan maknanya dengan mengatakan, oh itu maksudnya kekuasaan. Bumi tidak benar-benar akan digulung dan langit. Tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Ya. Itu penyimpangan makna. Tidak boleh pula membagaimanakan, oh nanti bumi jadinya seperti ini dan seperti itu. Langit pula seperti ini dan seperti itu. Kita membagaimanakan, itu juga tidak boleh. Ya. Tetapi kita imani sebagaimana yang ada di dalam ayat ini, tanpa melakukan tahrif, menyimpangkan maknanya, tanpa membagaimanakan bagaimana, ya, bentuknya bumi dan langit itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kita tidak tahu hakikatnya. Baik. Adapun bagaimana tafsir dan penjelasan tentang kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala akan datang insyaallah ta'ala pada hadis-hadis yang setelahnya. Baik. Dalil yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullah ta'ala an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, ja'a habrun min al-ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang ulama Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Faqala ya Muhammad, lalu dia berkata, wahai Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba', dalam riwayat ala usbu', ini sama maknanya. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami mendapati bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan langit seluruhnya di atas satu jari. Ini maksudnya dia dapati di dalam Taurat. Wal aradina ala isba', demikian pula seluruh bumi dengan seluruh lapisan-lapisannya berada di satu jari. Wasyajara ala isba', demikian pula seluruh pepohonan di atas satu jari. Wal ma'a ala isba', dan air di atas satu jari. Wasara ala isba', demikian pula tanah di atas satu jari. Wasairal khalqi ala isba', dan seluruh makhluk lainnya di atas satu jari. Jadi singkatnya seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Fayaqul ana al-malik. Lalu Allah berkata, akulah raja. Ini pada hari kiamat. Allah jadikan seluruh makhluk di atas satu jari dan Allah berfirman, akulah raja. Ini raja yang sebenarnya. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta badat nawajizuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai nampak gigi seri beliau. Tasdiqan liqaulil habr, sebagai pembenaran terhadap perkataan ulama Yahudi ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa karena senang bahwa apa yang disebutkan dalam Taurat seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qara'a, lalu beliau membaca ayat tadi. Wa ma qadrullaha haqqa qadrih, dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, wal jibala wasyajara ala usbu atau ala isba', dan pohon-pohon dan gunung-gunung serta pohon-pohon di atas satu jari. Thumma yahuzzuhunna, kemudian Allah menggoncangkan seluruhnya. Fayaqul anal malik anallah, lalu Allah berfirman pada hari kiamat, akulah raja, aku adalah Allah, sesembahan yang hak. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari, yaj'alu as-samawati ala isba', Allah jadikan seluruh langit di atas satu jari. Nanti akan datang insyaallah taala bagaimana besarnya dan jarak antara satu langit dengan langit yang berikutnya. Wal ma'a wasara ala isba', demikian pula air dan tanah, seluruh air dan tanah di atas satu jari. Wasairal khalqi ala isba', dan seluruh makhluk dijadikan di atas satu jari. Ini pada hari kiamat. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Wali Muslimin an Ibni Umar marfu'an, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma secara marfu', bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatwi Allahu as-samawati yawmal qiyamah, Allah Subhanahu wa taala menggulung seluruh langit pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dengan tangan kanannya. Tsumma yaqulu ana al-malik, lalu Allah berfirman, akulah raja. Aina al-jabbarun, di mana para tiran? Aina al-mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong? Yani ketika di dunia. Thumma yatwil aradina sab'ah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggulung 7 lapis bumi. Thumma ya'khudhuhunna bi shimalihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya dengan tangan kirinya. Thumma yaqul, lalu Allah berfirman, anal malik, akulah raja. Ainal jabbarun, di mana para tiran? Ainal mutakabbirun, di mana orang-orang yang sombong. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hanya saja tentang lafaz bishimalih, dengan tangan kirinya, ini dikritik oleh sebagian ulama muhaddithin, ya, ulama ahli hadis, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma wa Sifat. Al-Imam Al-Baihaqi yang bergelar dengan Asy-Syafi'i As-Saghir, ya, Imam Syafi'i kecil, ya, karena ilmu Imam Syafi'i banyak beliau kuasai. Beliau mengatakan yang benar itu biyadihil ukhra, dengan tangannya yang lain, bukan dengan tangan kiri. Sebagaimana dalam riwayat Muslim juga dari Abu Bakar bin Abi Syaibah. Adapun lafaz bishimalih, dengan tangan kiri Allah, itu telah menyendiri lafaz ini Umar bin Hamzah dari Salim. Padahal telah diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Muqsim dan Nafi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, sama dari Abdullah bin Umar, cuma dengan jalan yang berbeda, itu dengan biyadihil ukhra, bukan dengan bishimalih, dengan tangan lainnya, bukan dengan tangan kiri. Demikian pula telah diriwayatkan dari Abu Hurairah dan yang lainnya tanpa ada lafaz bishimalih, lafaz dengan tangan kiri. Iya. Jadi yang benar menurut ulama al-muhaqqiqin, lafaz bishimalih itu syadz, ya, ganjil, munkar, ya, diingkari, karena mukhalafatu thiqah liman huwa awthaqu minhu au akthar minhu, ya, penyelisihan seorang rawi terhadap rawi yang lebih thiqah darinya atau yang lebih banyak darinya. Baik, maka yang benar biyadihil ukhra. Sebab terdapat hadis dalam Sahih Muslim juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kilta yadayhi yamin, dua tangan Allah itu kanan, dua tangan Allah itu kanan, ya, jadi tidak ada tangan kiri. Tapi jangan kita bayangkan tangan Allah itu seperti makhluk. Baik. Tetapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, andaikan lafaz bishimalih itu mahfuzah, ya, lafaznya sahih, bisa diterima, maka kalau begitu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam kilta yadayhi yamin, dua tangan Allah adalah kanan, maksudnya adalah mubarakah, ya, tangan yang kanan maksudnya itu penuh berkah, ya, tidak ada naqas, ya, laisa fiha naqas, kata beliau, tidak ada di dalamnya kekurangan, sehingga disebut kanan, karena pada makhluk kiri itu biasa digunakan hal-hal yang untuk hal-hal yang kotor, ya, membersihkan kotoran dan sebagainya. Sehingga maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kilta yadayhi yamin, dua tangan Allah adalah kanan, maksud beliau dua tangan Allah itu penuh berkah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ini didukung dengan satu riwayat dari yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi pada hadis tentang kisah Adam alaihi salam. Di situ disebutkan ikhtartu yamina rabbi wa kilta yadayhi yaminun mubarakah, aku memilih kanan Allah, tangan kanan Allah, ya, tangan kanan Rabbku, dan dua tangannya itu yaminun mubarakah, ya, kanan yang penuh berkah. Baik, ala kulli hal tidak ada pertentangan, ya, antara hadis ini yang menyebutkan antara Allah memiliki tangan kanan dan kiri dengan hadis yang menyebutkan bahwasanya dua tangan Allah itu kanan, ya, dua kemungkinannya. Kemungkinan lafaz shimal ini dhaif, yang benar dua-duanya kanan, yang sahih. Atau andaikan dia sahih, maka tentang makna kilta yadaihi yamin, itu maksudnya bukan secara hakikatnya, tetapi maksudnya penuh berkah, sebagaimana ditafsirkan di dalam riwayat Tirmidzi, kilta yadaihi yamin mubarakah. Demikian yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Waruya an Ibn Abbas qala, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, mas samawati sab'u wal araduna sab'u fi kaffir rahmani illa ka khardalatin fi yadi ahadikum. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh pada tangan Ar-Rahman kecuali hanya seperti biji sawi yang ada pada tangan kalian. Ya. Biji sawi ini maksudnya biji yang paling terkecil, ya. Suatu benda yang terkecil. Ini cuma sebagai permisalan, benda yang paling terkecil, ya. Mungkin istilahnya atom, ya. Benda yang paling terkecil di tangan kalian. Ya. Tidaklah langit dan bumi ini yang terdapat tujuh lapis di tangan Ar-Rahman kecuali hanya seperti satu benda terkecil yang ada dalam genggaman kalian. Demikian perumpamaannya. Ini untuk mendekatkan makna, menyerupakan masalah dengan masalah, surah dengan surah, gambaran dengan gambaran, bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya. Inilah beberapa hadis yang menjelaskan tentang tafsir ayat Az-Zumar ayat ke-67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Wassamawatu matuyatun biyaminih. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, padahal bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka hadis-hadis ini seluruhnya terkandung pelajaran yang pertama, bayanu azamatillahi subhanahu wa sigaril makhlukati bin nisbati ilaih. Penjelasan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kecilnya makhluk dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, bumi yang begitu luas ini, yang kita tidak akan mampu untuk menginjakkan kaki kita pada seluruh permukaan bumi, apalagi ke dalam bumi. Demikian pula langit yang luas, seakan-akan tidak ada tepinya kalau kita saksikan. Dan itu dikali tujuh semuanya, itu sangat kecil, ya, dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau cerita para ahli, para peneliti, para ilmuwan, katanya bumi ini luasnya 40.000 kilometer. Betul ya? Kata-kata mereka. Ini baru luasnya ya. Belum ke dalamnya, ke dalam bumi, tujuh lapis. 40.000 kilometer ini, kalau dibandingkan dengan matahari, itu 1,3 juta kali. Jadi satu bumi, 1,3 juta bumi, itu baru sebanding dengan satu matahari. Kemudian matahari ini, dibandingkan dengan satu bintang, bintang apa namanya? Ana lupa. Pokoknya ada satu bintang yang ditemukan. Besarnya 800 juta kali dibanding matahari. Bintang apa namanya? Nanti lihat saja. Bukan bintang kejora. Bintang ini besarnya 800 juta kali dibanding matahari. Dan pada satu galaksi saja, yang namanya galaksi Bima Sakti, itu terdapat ribuan bintang yang semisal dengan ini. Allahu Akbar. Bintang yang besarnya 800 juta kali dibanding matahari. Pada salah satu galaksi, yang namanya galaksi Bima Sakti, itu terdapat ribuan bintang yang serupa dengan, atau bahkan yang lebih besar dengan bintang yang besarnya 800 juta kali matahari. Yes. Jadi, coba dibayangkan bagaimana besarnya alam ini. Ya, kesimpulannya, kemampuan para ahli sekarang itu memperkirakan luasnya alam ini 30 ribu miliar. Ya, 30 ribu miliar atau 30 miliar, ya, kurang lebih ya, seperti itu, tahun cahaya. 30 miliar tahun cahaya. Itu yang mampu mereka ukur. Yang tidak mampu mereka ukur bisa jadi jauh lebih besar. Ini sekedar gambaran saja apa yang telah ditemukan oleh para peneliti. Luar biasa ya, luasnya jagat raya ini, luasnya alam ini. Tapi semua itu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala hanya seperti benda yang paling terkecil yang ada dalam genggaman kita. Semuanya digulung di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pada hari itu benar-benar menunjukkan kekuasaannya. Sehingga dalam Al-Qur'an, di dalam salat kita selalu kita ucapkan, tidak pernah kita lupakan, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dialah raja pada hari pembalasan. Allah raja seluruh hari, bukan sekedar hari pembalasan. Tetapi pada hari pembalasan lebih ditekankan lagi. Karena pada hari itu benar-benar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan menggulung-gulung langit dan bumi yang begitu besar ini dengan tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka perbuatan yang sangat tercela, meremehkan Allah Subhanahu wa taala apabila seorang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengagungkan Allah tabaraka wa taala. Iya. Maka hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran pada zat-Nya, keagungan pada zat-Nya maupun dalam sifat-sifat-Nya. Dan kecilnya makhluk, sehingga tidak pantas makhluk itu menyombongkan diri. Iya. Pelajaran yang kedua, anna man asyraka bihi subhanah lam yuqaddirhu haqqa qadrih. Bahwasannya barang siapa yang menyekutukan Allah, dia tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Iya. Ini jelas. Sebab kalau Allah sendiri di dalam menguasai alam ini, ya, alam yang begitu luas, Allah sendiri yang mengaturnya, Allah sendiri yang menguasainya, tidak ada yang membantu Allah di dalam pengaturan alam ini, di dalam penguasaan alam ini, tidak ada yang bersekutu bersama Allah. Kalau begitu, mestinya Allah diesakan juga di dalam ibadah. Ini pengagungan yang sebenarnya. Mengagungkan Allah di dalam rububiyah dan dalam uluhiyah. Baik. Pelajaran yang ketiga, di dalam hadis-hadis ini terdapat penetapan dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula penetapan dua tangan Allah itu kanan, ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dan itu yang rajih insyaallah taala, dan juga penetapan adanya al-kaf, ya, telapak tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ala ma yaliku bihi, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bayangkan tangan Allah seperti tangan makhluk, jari-jarinya seperti jari-jarinya makhluk, tangan kanan, telapak tangan berarti sama dengan makhluk. Jangan dibayangkan sama sekali, tidak bisa. Kita tidak mengetahui hakikatnya. Sehingga ulama ussalaf dari generasi sahabat dan tabi'in dan pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat, mereka membimbing kepada kita untuk mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut tanpa merubah-rubahnya, ya, tanpa mentakwilkannya, ya. Seperti jangan menakwilkan dengan kekuasaan misalnya, ya. Seperti orang-orang yang sok tahu, mereka mengatakan, oh maksudnya tangan Allah itu kekuasaan, bukan tangan tetapi kekuasaan. Ini salah. Ini bertentangan dengan akidah salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Seperti kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, kullu ma wasafallahu bihi nafsah fi kitabih, fatafsiruha tilawatuhu wa sukutu anhu. Kata beliau rahimahullah, setiap yang disifatkan Allah terhadap dirinya di dalam kitabnya, maka tafsirnya adalah membacanya dan mendiamkannya. Maksudnya diam, tidak ditafsiri macam-macam. Ya. Tetapi itu dipahami dari makna bahasa. Makna bahasa tangan, ya tangan, bukan kaki. Ya. Demikian pula jari, maknanya jari, bukan yang lainnya. Dipahami dari makna bahasanya. Adapun hakikatnya, kaifiahnya, bagaimana bentuknya, kita tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Karena Allah tidak beritahu. Maka tidak boleh sok tahu. Demikian pula dikatakan oleh Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, alallahil bayan wa alal rasulil balagh wa alayna taslim. Allah menerangkan, Rasul menyampaikan, dan bagi kita menerima. Menerima apa adanya, ya. Jangan ditolak. Yang sampai ada yang berani mengatakan, saya tidak percaya Allah memiliki tangan, sebab kalau begitu sama dengan tangan makhluk. Ini kebodohan dan kesombongan. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah memiliki tangan sebagaimana yang Allah telah sampaikan, tetapi tidak serupa dengan tangan makhluk. Demikian pula kata Imam Al-Auza'i wa Sufyan bin Uyainah, juga Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Malik bin Anas, amir ruha kama ja'at bila kaif, ya. Tentang ayat-ayat sifat dan hadis-hadisnya, biarkan sebagaimana dia datang, jangan membagaimanakan, ya. Demikian pula wasiat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya tentang ayat-ayat seperti ini atau hadis-hadis seperti ini yang menjelaskan tentang tangan Allah, wajah Allah, kakinya Allah, dan seterusnya. Itu biarkan sebagaimana dia datang. Maksudnya jangan ditafsiri macam-macam. Dan juga jangan diserupakan dengan sifat makhluk. Dan juga jangan dibagaimanakan. Maksudnya digambarkan, oh bentuknya seperti ini dan seperti itu. Itu tidak boleh. Tetapi kita imani sebagaimana adanya. Demikian petunjuk Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan ulama salaf, sahabat tabi'in, ulama empat mazhab, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Baik, pelajaran yang keempat yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwasannya ilmu tentang kebesaran Allah ini juga ada di dalam kitab Taurat. Sebagaimana jelas, ya, dalam hadis yang pertama disebutkan tentang ulama Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan tentang sifat-sifat Allah dan juga tentang kekuasaan Allah pada hari kiamat. Mereka tidak mengingkari sifat-sifat ini dan mereka tidak merubah Taurat di dalam masalah ini. Itu dulu ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu sekarang ya, mungkin sudah dirubah-rubah. Karena namanya Taurat dan Injil itu ada edisi lama dan edisi baru. Ya, edisi baru pun ada edisi revisi ya, dan seterusnya. Tetapi di dalam hadis ini diterangkan bahwasannya kebesaran Allah dan keagungan Allah juga diturunkan dan dijelaskan kepada umat-umat terdahulu. Ya. Pelajaran yang kelima. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat besar, yaitu tafarrudullahi subhanahu wa ta'ala bil mulki. Keesaan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penguasaan. Ya, di dalam kekuasaannya. Jadi, wajib mentauhidkan Allah di dalam penguasaan. Baik penguasaan dunia ini maupun penguasaan akhirat. Wa zawalu kulli mulkin ghairih. Dan dalam hadis ini diterangkan akan hilangnya setiap kekuasaan yang dimiliki oleh selain Allah. Ya. Bahkan Allah menantang. Aina mulukul ard, ya, seperti dalam lafaz yang lain. Di mana raja-raja dunia? Pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala menantang mereka. Tunjukkan kekuasaan kalian. Aynal jabbarun, aynal mutakabbirun. Di mana para tiran, di mana orang-orang yang sombong. Maka pada hari itu mereka dihinakan. Pada hari ini, orang-orang yang memiliki kekuasaan, merasa mereka orang mulia, merasa dia besar, dia bisa berbuat apa saja. Tetapi pada hari kiamat, Allah hinakan mereka. Di mana para tiran tersebut? Di mana raja-raja dunia? Di mana orang-orang yang sombong tersebut? Tunjukkan kehebatan kalian. Tunjukkan kekuasaan kalian pada hari ini. Dan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Liman ilmulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Tidak ada satupun makhluk yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada hari kiamat, Allah menantang seluruh makhluk. Liman ilmulkul yaum, milik siapa kekuasaan pada hari ini? Tidak ada satupun yang berani menjawab. Allah sendiri kemudian yang menjawab, Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang satu, yang maha perkasa. Maka hadis-hadis ini mengingatkan kita akan adanya hari pembalasan, bahwa semua yang kita lakukan di muka bumi ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan berhadapan dengan Allah, Raja yang sesungguhnya, yang maha besar. Maka hendaklah setiap apa yang kita kerjakan di dunia ini, kita hadirkan keyakinan ini. Selalu kita ingat, ada yang maha menguasai, yang selalu mengawasi kita, melihat kita, dan kelak akan meminta pertanggungjawaban setiap apa yang kita lakukan, dan kita tidak bisa melawan sedikit pun. Kita tidak bisa menentang sedikit pun. Sehingga hadis-hadis ini mestinya menambah rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat ilmu sebenarnya. Hakikat mempelajari ilmu agama agar supaya kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, innamal ilmu khasyiatullah. Hakikatnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dipastikan bukan ilmu yang benar atau ilmu yang sesat kalau seorang mempelajarinya bukan menambah rasa takutnya kepada Allah, malah semakin membuat dia jauh dari Allah. Ya. Seperti orang-orang yang mempelajari ilmu tasawuf, ya. Tarekat, sufiyah. Ya. Katanya kalau sudah sampai tingkatan tertentu, sudah tidak wajib lagi ibadah. Ini membuat semakin dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi SAW beribadah kepada Allah, beliau sholat sampai kakinya pecah. Ya. Ini ada orang sufi mengatakan, kalau sudah sampai tingkatan tertentu, ya, sudah melewati tingkatan syariat, tarekat, hakikat, lalu sampai ma'rifat, sudah tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib haji. Berarti semakin menjauhkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat. Lalu mereka namakan itu filsafat Islam. Atau ilmu kalam. Ya, seperti yang banyak tersebar di IAIN. Atau UIN. Setelah itu, mereka berani memprotes Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa warisan wanita katanya? Itu satu dibanding dua untuk warisan laki-laki. Diprotes ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa wanita tidak boleh menceraikan? Dan seterusnya. Ya. Memprotes. Ya. Sampai mereka akhirnya mengatakan semua agama sama. Ya. Diprotes ketetapan Allah. Inna dina indallahi al-islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Ini menunjukkan ilmu sesat. Ya. Bukan ilmu yang benar. Seperti yang dituntun dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dipelajari dan diamalkan. Dan dipahami dengan benar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan seterusnya yang mengikuti sahabat sampai hari kiamat. Ya. Ini ilmu yang benar. Yang melahirkan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menerima dengan sepenuhnya seluruh ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam syariatnya. Bukan malah menolak. Atau meninggalkan apa yang telah Allah syariatkan. Iya. Maka dengan mempelajari ilmu syar'i, mempelajari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, maha agung dan maha mulia, mestinya menambah rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat serta memotivasi kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan dalam pembahasan bab ini. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz dan Bapak Sufyan bisa difahami dengan baik sehingga tidak sampai keliru dalam memahami penjelasan Ustaz, karena khawatir sangat berbahaya sekali apabila kita salah dalam memahami permasalahan akidah ini. Dan juga kami persilahkan bagi para pendengar radio dakwah Salafiyah, barangkali ada yang ingin menanyakan atau ada yang belum jelas yang disampaikan, silakan kirimkan saja pertanyaannya ke nomor 085353020304. Sekali lagi kami beritahukan nomor baru Radio Dakwah Salafiyah ini adalah nomor resmi Radio Dakwah Salafiyah, yakni 085353020304. Dan ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Baiklah, mungkin langsung saja kepada Ustadz kami persilahkan untuk menjelaskan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pak Kiai, saya mau tanya. Salat tahajud yang benar dilakukan setiap malam atau bagaimana? Tidak apa-apa dilakukan setiap malam, bagus, lebih bagus lagi. Namun tidak diwajibkan. Dan boleh dilakukan semampunya saja. Iya. Baik. Dan Nabi SAW berpesan pada sejumlah sahabat untuk tidak meninggalkan sholat malam setiap malam, ya, seperti pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu agar tidak meninggalkan sholat witir, ya, minimal sholat witir setiap malam. Ya. Ini lebih bagus. Ustaz, bolehkah puasa sunat tidak melakukan sahur dan niatnya sudah mendekat subuh? Sahur itu termasuk sunnah, ya. Sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Jadi bukan termasuk kewajiban. Maka kalau seorang puasa tanpa sahur, sah puasanya. Ya. Cuman meninggalkan suatu keutamaan saja. Baik. Apalagi kalau dia lupa, maka tidak mengapa. Yang penting dia sudah berniat. Bagaimana niatnya sudah mendekati subuh? Tidak apa-apa. Niat itu, niat puasa itu sebelum fajar. Sebelum fajar, minimalnya sebelum fajar shadiq. Ini sebelum subuh. Tidak apa-apa, sudah mendekati subuh baru berniat. Bukan pada waktu subuh tersebut, tapi sebelumnya. Baik. Saya pernah membaca sebuah buku berjudul Kerancuan Al-Albani. Di situ disebutkan bahwa menurut pengetahuan penulis, Al-Albani bukanlah Al-Hafiz. Karena dia tidak hafal Arba'in beserta sanadnya. Yang saya tanyakan, apakah ini maksud penulis ada Al-Albani yang sering disebutkan oleh Al-Ustaz? Apa ini maksud Al-Hafiz? Dan seberapa besar ke Arba'in itu sehingga menjadi standar Al-Hafiz dan tidaknya seseorang. Ini kemungkinan besar yang dimaksudkan penulis tersebut adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ya. Memang banyak yang mengkritik beliau, dan yang mengkritik beliau, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini kata ulama yang lainnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faqihul 'asr. Beliau mengatakan orang yang mengkritik Syekh Al-Albani, apalagi sampai merendahkan beliau, itu satu dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia tidak mengenal Syekh Al-Albani yang sebenarnya. Dia tidak mengetahui ilmunya Syekh Al-Albani. Keadaan yang kedua, dia pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu. Kenapa? Karena merasa Syekh Al-Albani mengkritik mereka, menjelaskan kesesatan mereka. Nah, ini banyak. Syekh Al-Albani termasuk ulama yang vokal dalam menyampaikan kebenaran dan mengkritik pelaku-pelaku kebatilan. Sehingga mereka merasa gerah. Dan dicari-cari kesalahan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jangankan 40 hadis, Arba'in itu cuma 40 hadis, ya. Atau kalau Arba'in Nawawi 42 hadis. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menghafal 100 ribu hadis, ya. Sebagaimana disebutkan dalam biografi beliau, ya. 40 hadis tidak ada bandingannya dengan 100 ribu, ya. Dan kalau dihubungkan dengan penyebutan Al-Hafiz, beliau layak disebut sebagai Al-Hafiz, ya. Hafizul Hadis, karena disebutkan oleh para ulama, Hafizul Hadis huwa man ahata ilmuhu bi 100,000 haditsin matanan wa isnadan. Hafizul Hadis itu orang yang ilmunya mencakup 100 hadis baik matan maupun sanadnya, isi dan sanadnya. Iya. Dan disebutkan dalam biografi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, yang ditulis oleh para ulama, beliau menghafal 100 ribu hadis. Meskipun demikian, yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Ya, mungkin saja Syekh Al-Albani salah dalam mentakhrij satu hadis, dua hadis, atau lebih. Itu biasa. Banyak ulama yang tersalah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Iya. Tidak ada yang selamat dari kekurangan. Hanya saja ahlul bid'ah ini mereka gerah ya, dengan kritikan-kritikan Syekh Al-Albani untuk meluruskan mereka kembali kepada kebenaran. Iya. Mereka khawatir pengikut-pengikut mereka semakin berkurang karena sudah mengenal sunnah, mengetahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui hadis-hadis mereka dhaif dan palsu, sehingga mereka kemudian merendahkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Karena kalau kita bicara kesalahan, banyak ulama yang tersalah. Banyak ulama yang salah. Siapa yang selamat dari kesalahan? Ulama satu dengan yang lainnya saling mengkritik kalau terjadi kesalahan di dalam hadis-hadis. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Hadis dalam riwayat Muslim. Imam Muslim, sahih Muslim, disepakati oleh para ulama adalah kitab hadis yang paling sahih setelah sahih Al-Bukhari, setelah Al-Quranul Karim. Toh masih ada kesalahan di situ. Ya, seperti siapa yang mengkritik? Yang mengkritik ulama yang lainnya, Al-Imam Al-Baihaqi. Dan kitab-kitab hadisnya Imam Al-Baihaqi itu tidak bisa dibandingkan dengan Imam Muslim. Ya, di bawahnya, standarnya di bawahnya. Tetapi, tetap beliau mendapatkan celah kritikan terhadap Al-Imam Muslim. Ya. Bahkan Sahih Al-Bukhari juga terdapat kritikan-kritikan para ulama. Walaupun kritikan-kritikan tersebut ada yang bisa diterima dan ada yang ditolak. Baik. Dan tidak diragukan lagi, Syekh Al-Albani adalah lambang ahlul hadis di abad ini. Ya. Tidak ada yang semisal beliau, ya, pengetahuan kita di abad ini. Terutama dalam karya-karya dalam bidang hadis, ya, dan menjelaskan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita belum mengenal Syekh Al-Albani. Ya. Kalau kita percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan penulis buku tersebut. Ya. Baca bukunya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bandingkan dengan apa yang dia katakan. Itu tidak benar. Baik. Pak Ustaz, waktu yang disebut sepertiga malam itu kira-kira jam berapa? Kira-kira jam 2 atau jam 3 ya. Sampai subuh. Itu sepertiga malam yang terakhir. Yang paling afdal untuk beribadah, berdoa, sholat. Apakah sholat hajat ada contohnya dari Rasulullah SAW? Pendapat yang benar, seperti difatwakan Al-Lajna Ad-Da'imah, sholat hajat, hadis-hadisnya do'if. Ya. Hadis-hadis tentang sholat hajat, hadis-hadisnya do'if. Ya. Taib. Saya Nurul di Sidareja, Ustaz, bagaimana tentang kebiasaan berjanji pada masyarakat saat ada pernikahan? Masalah pernikahan ini masalah muamalat, masalah duniawi yang kalau tidak bertentangan dengan syariat tidak mengapa. Tidak mengapa buat perjanjian sebelum menikah. Dibuat syarat-syarat. Iya. Sepanjang syarat-syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan. Ya. Tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan tujuan pernikahan. Ya. Kalau dibuat perjanjian atau diberi syarat setelah menikah tidak boleh tinggal bersama misalkan, ini tidak boleh. Bertentangan dengan tujuan pernikahan. Ya. Adapun syarat-syarat yang mubah, yang tidak bertentangan dengan syariat dan tujuan pernikahan, maka boleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahaqqu syurut an tufu biha mastahlaltum bihil furuj." Syarat-syarat yang paling berhak kalian tunaikan, kalian penuhi perjanjian itu, apa yang dengannya membuat kalian bisa menghalalkan kemaluan. Ya. Jadi pernikahan maksudnya. Baik. Saya sangat terganggu dengan entok tetangga. yang selalu berteduh di emper rumah saya karena kotorannya bau sekali. Salah saya yang tidak memagar emper atau tetangga yang tidak mengurungnya. Salah tetangga yang tidak mengurungnya sebab ya, sudah jelas kalau binatang-binatang itu mengganggu. Kalau binatang-binatang yang tidak mengganggu pada kebiasaannya memang tidak dikurung, maka tidak mengapa. Iya. Dan setawana sudah ada peraturan pemerintah dalam masalah seperti ini. Orang yang memiliki binatang yang bisa mengganggu harus dikurung. Iya. Atau harus mendapat persetujuan ya, tetangga-tetangganya. Wallahu a'lam. Apa benar onani itu tidak berdosa? Apa hukum onani? Apa hukumnya onani dan apa bahayanya onani? Ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala tentang hukum onani dan beliau menjawab, hal itu termasuk diharamkan sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak perempuan mereka, maka mereka tidak tercela. Jadi menjaga kemaluan kecuali untuk istri dan budak, berarti tidak termasuk di situ menjaganya, dibolehkannya untuk tangan. Ya. Maka itu tercela. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai sekalian para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu hendaklah menikah? Karena dengan menikah lebih menahan pandangannya. Dia tidak melihat lagi pada wanita yang haram baginya dan lebih menjaga kemaluannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan menikah bukan onani. Tetapi hendaklah menikah. Fa man lam yastati' fa 'alaihi bisiyam fa innahu lahu wija. Siapa yang tidak mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena dengan puasa itu akan menjadi perisai baginya. Baik, di sini juga ada pertanyaan dari ibu-ibu yang kemarin datang mengikuti ta'lim akhwat. Saya pendengar RDS dari Kawali, meminta Pak Ustaz untuk tidak bosan-bosannya menerangkan tentang acara-acara yang diselenggarakan ketika ada kematian, mulai dari pengurusan jenazah sampai acara-acara bid'ah yang dilaksanakan setelahnya, seperti tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari dan seterusnya. Karena masih banyak yang belum tahu atau tidak mau tahu dengan hal ini. Untuk mengetahui hal ini secara lebih detail, silakan membaca kitab Ahkamul Janaiz wa Bida'uha. Hukum-hukum jenazah dan bid'ah-bid'ahnya karya Al-Muhaddits Muhaddithul Asr Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau punya kitab yang sangat bagus sekali dan kitab ini sebagai salah satu bukti beliau benar-benar seorang muhaddits yang beliau beri judul Ahkamul Janaiz wa Bida'uha, hukum-hukum jenazah dan bid'ah-bid'ahnya. Di situ betul-betul ya, disebut, ditampakkan ya, atau nampak bahwa beliau benar-benar seorang ahli hadis. Iya. Ini kalau mau jelas tentang bid'ah-bid'ah, mulai dari bahkan mulai dari sakitnya mayit tersebut ya, sampai matinya, sampai dimandikan, disolatkan, dikuburkan dan seterusnya, disebutkan bid'ah-bid'ah sampai ziarah ya, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Adapun yang namanya tahlilan atau selamatan kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, ini asalnya dari Hindu. Ya. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang Hindu yang masuk Islam, ya, mereka menceritakan, ini kebiasaan orang-orang Hindu sebenarnya. Kebiasaan dulu yang belum hilang. Ya. Karena sebelum datangnya Islam, Hindu ini sudah ada di Indonesia, Hindu Buddha. Iya. Dan itu diharamkan di dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata dalam Al-Umm, "Wa akrahul ma'tam wa hiyal jama'ah wa in lam yakun lahum buka." Aku tidak suka ya, yang namanya kumpul-kumpul di rumah orang mati meskipun mereka tidak menangis. Iya. Silakan lihat dalam kitab Al-Imam Syafi'i Al-Umm. Beliau mengatakan itu asalnya dari mana? Asalnya dari hadis. Bahkan ijma' sahabat. Seperti dalam riwayat Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, "Kunna na'uddu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ijtima' 'inda ahli al-mayyit wa sun'ahum lit-ta'am min an-niyahah." Dahulu kami, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati ba'da dafni, dalam riwayat setelah dia dikuburkan, dan makan-makan di situ termasuk dalam kategori meratapi mayit. Ya. Dan intinya hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika mayit dimasukkan di dalam kubur, apakah tali pocong mayit harus dilepas? Tidak ada dalil yang mengharuskan. Mau dilepas, mau dibiarkan, tidak masalah. Biarkan saja. Tidak ada dalil yang mengharuskan hal tersebut. Adapun yang mengatakan kalau tidak dilepas katanya nanti arwahnya gentayangan, ini tidak benar. Ini namanya khurafat, ya. Cerita-cerita khurafat. Ini contoh khurafat, ya. Ada yang bertanya kemarin, apa itu khurafat? Ini seperti ini contohnya. Cerita-cerita dusta, tidak benar, yang tidak berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau benar itu terjadi, maka itu bukan orang yang meninggal itu, tapi syaitan untuk menipu manusia. Ketika suami masih hidup, kami pernah mewakafkan sebuah masjid. Saat ini di masjid tersebut telah melakukan banyak kebid'ahan. Padahal saya sudah berusaha semampu saya memberitahukan kepada pengurus masjid tentang bid'ah-bid'ah yang terlarang dalam agama. Namun mereka tidak mau menerimanya dan mengatakan ini bid'ah hasanah. Dan mereka menuduh saya sebagai musuh dalam selimut. Apakah saya dan suami saya telah meninggal dunia ikut berdosa dengan bid'ah-bid'ah yang mereka kerjakan? Mohon nasihat Ustaz akan hal ini. Terima kasih. Tidak berdosa insyaAllah ta'ala. Yang penting kita sudah menyampaikan, kita sudah mengingatkan. Kalau mereka tidak mau mengikuti nasihat berdasarkan kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita sudah kita sampaikan, dan dosa mereka yang tanggung. Kita cukupkan dulu karena Abu Faris dan teman-temannya sudah mulai beraksi. Maka kita cukupkan dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.